berakhir sampai di sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sudah. Sampai di sini, cinta yang dulu.